bangku ibu, rasa ladi ayu, ayu ne lenggang kasana, lenggang kamari, siyo ale. Rasa mengantuk, minta tidur di pangku ibuku. Mata memboro, la dengar ibu menyanyi buju-buju. Sudah besar, tekeng sudah duduk, badanku jadilah tace berapa tahu. Sio ale, sio dari ibu, deng bapa, deng saudara yang beta cinta. Sio laputus tanjo, langkan lautan sampai lari tanah. Orangnya biar ibuku dirantai, terlupa pangkuan ibuku. Bang.